kepada apa dia mengajak, apa dakwahnya, apa ajakannya, dijawab dengan jujur. Qala la ilaha illallah tuflihu. Dakwahnya hanya mengajak, ikrarkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat. Tentunya orang-orang Arab mengerti bahasa Arab. Tentunya orang-orang Arab mengerti betul makna kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika Rasulullah SAW menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat. Mereka tahu konsekuensinya. Mereka tahu pula apa yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka mengatakan tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau dikatakan pada mereka kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, menolak. Dan mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini akan dijadikan satu? Itu suatu yang mustahil, suatu yang aneh, kata mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada yang mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika itu kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tetapi kita lihat, walaupun sepertinya dakwah beliau sederhana, hanya berkata qulu la ilaha illallah tuflihu, ikrarkanlah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kalian selamat. Hanya itu dakwahnya, masya Allah. Tetapi apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang dirangkai indah padahal menipu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti siapa yang mendakwahkan la ilaha illallah akan menghadapi musuh, akan menghadapi iblis dan anak buahnya, akan menghadapi pasukan-pasukan syaitan dan juga pasukan jin dan manusia yang anti terhadap la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak gampang. Kalimat ini kalimat besar, pengaruhnya sangat besar bagi seseorang, tetapi resikonya juga sangat besar. Tidak berpegang dengannya illa rijalun aqwiya, tidaklah berpegang dengan kalimat ini dengan kokoh konsekuen, tidaklah berpegang dengan kalimat ini kecuali mereka-mereka yang kokoh kuat, yang berjiwa rijal, laki-laki sejati, dan mereka-mereka yang dipimpin oleh laki-laki sejati. Ikhwan ibn a'azakumullah, yakni para wanita dan anak-anak dipimpin oleh rijal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang demikian karena kita lihat sejarahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan takdir-takdirnya, dan Allah menakdirkan segala macam ujian demi ujian bagi mereka yang berkata kami beriman. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah, apakah mereka mengira bahwa manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim Fala ya'lamanna Allahul ladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka kami pasti tahu, kata Allah, siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang sadaqu dan siapa yang kadzibin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, siapa yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, mengikrarkan kalimat tauhid, artinya mengikrarkan kami beriman. Kalau mengikrarkan kami beriman, maka kata Allah tidak akan dibiarkan, la yutroku, enggak akan dibiarkan, akan diuji oleh Allah agar semua manusia tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha tahu, tanpa ujian pun Allah tahu. Tetapi kaum muslimin akan melihat siapa yang jujur dalam ikrarnya la ilaha illallah dan siapa yang dusta dalam ikrarnya la ilaha illallah. Siapa yang jujur dan konsekuen dengan kalimat tauhid dan siapa yang hanya di mulut saja dalam keadaan dia tidak mau menerima konsekuensi-konsekuensinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya harus ada niat yang kokoh untuk membela kalimat ini. Dari berbagai macam rongrongan orang-orang kafir musyrikin dan segala macam bentuk kekafiran-kekafiran, karena mereka memiliki na'udzubillah misi-misi yang seluruhnya bermuara pada penghancuran kalimat tauhid. Ada yang dengan cara A, ada yang dengan cara B, C, D, dan macam-macam rencana mereka. Tetapi seluruhnya menuju pada satu hal. Bagaimana kaum muslimin meninggalkan agamanya? Bagaimana kaum muslimin meninggalkan kalimat La ilaha illallah? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka akan tawarkan sekian pemahaman-pemahaman kufur, pemahaman-pemahaman sesat, atau dengan bahasa yang mudah dipaham, Islam-Islam palsu. Islam tapi isinya kesyirikan, Islam tapi isinya kekufuran. Ditawarkan. Yang runtuh dengannya kalimat la ilaha illallah, runtuh dengannya kalimat tauhid. Kalau ini tidak berhasil, maka mereka akan berkata lagi, ya sudah, kalian pakailah Islam kalian, tetapi jangan terlalu kaku, harus luas. Harus kalian Islam, tapi bisa berwarna-warni. Islam luas, Islam bijak, Islam segala macam. Artinya syirik, kufur, tidak apa-apa. Kita Islam terbuka. Kamu punya pemahaman kufur silakan, kamu punya pemahaman sesat silakan, kamu punya pemahaman syirik silakan. Apa yang runtuh? Kalimat la ilaha illallah akan runtuh. Sehingga muncul aliran-aliran yang aneh, bahkan dibela mati-matian, ditawarkan seperti menawarkan dagangan. Ini adalah pemahaman yang benar. Saya akan bela pemahaman Syekh Siti Jenar yang menganggap bahwasanya semua keberadaan ini adalah Tuhan. Ikhwan bin Azzaqumullah, itu meruntuhkan la ilaha illallah. Dan itu satu dari sekian juta orang yang memiliki misi yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka memiliki misi seperti itu, kira-kira siapa yang paling mereka benci dan siapa yang paling mereka musuhi? Yang paling mereka benci adalah kajian tauhid. Yang mereka paling tidak sukai adalah pembahasan la ilaha illallah. Yang mereka tidak sukai adalah para pengusung-pengusung dakwah tauhid. Siapapun dia, dari manapun dia, kalau membawa dakwah tauhid, mereka akan gemetar dan mereka akan gelisah. Harus dijatuhkan, harus diserang, harus dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji agar mereka disingkirkan dari masyarakatnya, agar mereka dikucilkan dari kaum muslimin. Ikhwani fidina azakumullah, tidak ada yang lebih jahat bagi mereka kecuali pembawa-pembawa tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita membela kalimat tauhid ini, maka kita harus membela lafzan wa ma'nan. Kita membelanya secara lafaz dan makna. Lafadznya kita bela, kalimatnya kita bela, tulisannya kita hormati, kita muliakan, benderanya la ilaha illallah kita bela, tetapi juga ma'nan, secara maknanya juga kita bela. Kita akan menjadi benteng bagi mereka-mereka yang ingin merusak makna la ilaha illallah. Kita akan menjadi tamengnya. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar jangan sampai kaum muslimin salah memahami la ilaha illallah, agar jangan sampai kaum muslimin keliru memahami kalimat tauhid. Benderanya berkibar tinggi sekali, masya Allah, tetapi apa yang dipahaminya bukan yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah ini musibah? Bukankah ini juga kecolongan namanya? Ikhwani fiddin a'azzakum, kalimat tauhid adalah kalimat yang mengandung pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata wahada, yuwahhidu, tauhidan. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa makna la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, mengandung dua makna di dalamnya, yaitu mengesakannya dalam sifat-sifatnya, dalam makna mengenalinya, menetapkan kemuliaan dan ketinggiannya ila akhirih. Namanya tauhidul ma'rifah, yakni mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, tauhid fi talabi wal qasad, mengesakan Allah dalam mengarahkan ibadah kita, jangan kepada yang lain, tidak kepada makhluk, tidak kepada benda apapun, tidak pula kepada manusia dan jin. Kita arahkan ibadah kita kepada Allah satu-satunya. Dan ini tentunya sangat berkait antara tauhid al-ma'rifah dan tauhid talab al-qasad. Tauhid al-ma'rifah, kita mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sang pencipta, satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan asmaul husna. Kalau satu-satunya yang memiliki asmaul husna dan sifatil ula, maka tentunya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang ini tauhidul ma'rifah, yang ini tauhid ibadah. Tauhidut talab wal qasad. Maka ketika kita mengibarkan bendera tauhid, maknanya kita siap untuk tidak tunduk, tidak beribadah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghambakan diri kita, tidak memperbudak diri kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berarti kita mengikrarkan bahwa tidak ada makhluk manapun yang memiliki sifat-sifat seperti sifat Allah, tidak memiliki asmaul husna, tidak memiliki sifatul ula kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berarti kita menjaga lafzan wa ma'nan, menjaga lafadznya dan juga menjaga makna kalimat tauhid. Kemudian, ketika seorang berpegang dengan kalimat tauhid, sudah kita sebutkan tadi, dia akan memiliki keutamaan yang besar, tetapi memiliki resiko yang besar di sisi lain. Akan menjadi sasaran anak panah musuh-musuh Allah, akan menjadi sasaran tembak bagi mereka-mereka musuh Allah dan musuh Rasulnya. Dan akan melihat bahwa orang inilah yang paling berbahaya, orang inilah yang paling mengganggu mereka yang harus disingkirkan pertama kali. Dan jangan heran, jangan heran dengan hal yang seperti ini. Ini sunnatullah fil kaun. Ini sunnatullah. Allah telah menciptakan demikian keadaannya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Nabi diusir. Nabi meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Mereka memeranginya dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Mereka jangan tanya cercaannya, celaannya, menuduh dengan sekian macam tuduhan. Dikatakan syairun au majnun, kadang dikatakan penyair, kadang dikatakan gila, kadang dikatakan dengan segala macam tuduhan. Tapi apa kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Rasulullah sallam bukan pemberontak. Rasulullah bukan pengacau. Rasulullah sallam bukan pembawa keonaran, bukan pula pembuat makar. Beliau hanya menasehati, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian selamat. Dikumpulkan suku-suku Quraisy, dikumpulkan bangsa-bangsa Arab yang ada di sana, di Bukit Safa. Dipanggil Rasulullah SAW dengan panggilan yang menunjukkan sangat pentingnya, sehingga mereka berdatangan. Ada berita apa? Pasti penting. Biasanya panggilan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah panggilan untuk menunjukkan ada serangan musuh, ada tentara yang membawa senjata akan menyerang ila akhir. Maka Nabi pun berkata pada mereka, kalau aku katakan pada kalian, dari balik bukit ini akan ada musuh yang menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya padaku? Mereka semua berkata, kami percaya. Majarrabnaka kadhiba, kami enggak pernah mendapati engkau berdusta, kami percaya. Kalau begitu, aku menyampaikan pada kalian yang lebih penting dari itu, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan adalah aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan ibn azzaqullah, ketika dikatakan berita tentang musuh yang akan menyerang, apakah kalian percaya? Percaya. Tetapi ketika menyampaikan kebenaran bahwasanya la ilaha illallah, mereka marah. Terutama Abu Lahab yang menyatakan dengan ucapan yang jelek kepada Rasulullah SAW, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau ya Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua? Apakah hanya untuk itu? Merendahkan berita ini, menganggap tidak penting, mengapa kamu mengumpulkan kami hanya masalah kayak gini? Astagfirullah. Padahal masalah penting, masalah la ilaha illallah. Maka Allah yang menjawab, min fawqi sab'i samawat, Allah yang menjawabnya dengan kalimat tabbat yada abi lahabin wa tab. Justru celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah dia sampai pada kalimat sayasla naran dhat lahab, dia akan masuk di dalam neraka yang memiliki lidah api yang menyala-nyala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau saja dari buatan manusia, tidak mungkin akan tahu apakah Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir. Kalau masuk Islam, bagaimana? Apakah suratnya diganti? Saya selah naron, enggak jadi. Ternyata enggak masuk neraka karena masuk Islam. Tidak. Karena dari Allah, maka Allah maha tahu bahwa dia tidak akan masuk Islam sampai matinya. Dan dia terbunuh dalam keadaan kafir. Penentang la ilaha illallah, musuh la ilaha illallah, orang-orang kafir musyrikin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid bukan hanya di awal perkara. Beliau mengajarkan la ilaha illallah bukan hanya 13 tahun di Mekah, tetapi terus mengajarkannya, meluruskannya, mengajarkannya, meluruskannya, mengajarkannya, meluruskannya, terus tidak berhenti sampai akan wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. beliau menutupkan wajahnya dengan kainnya, dengan selimutnya. Kemudian dibuka kembali dan berkata, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Celaka orang-orang Yahudi, dilaknat mereka karena menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Apa ini? Pelurusan la ilaha illallah. La taj'al qabri watanan yu'bad. Ketahuilah, kata Nabi, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Maknanya tetaplah dalam la ilaha illallah. Ketika akan wafatnya masih mengingatkan. Setelah Fathu Mekah, setelah kemenangan Gilang Gemilang, setelah yadkhulun fi dinillahi afwaja, ketika manusia sudah masuk dalam Islam berbondong-bondong, idza jaa nasrullahi wal fath, sudah datang kemenangan, sudah datang pembukaan kota Mekah, sudah masuk manusia berbondong-bondong dalam Islam, apakah berhenti mengajak pada tauhid? Tidak. Terjadi setelah itu perang Hunain. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Di antara mereka ada yang berkata, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, mereka punya pohon keramat yang kalau mereka gantung-gantungkan pedang-pedang mereka menjadi kokoh kuat atau memiliki kekuatan gaib. Tentukan untuk kami pohon dhatu anwat. Dimaklumi, karena memang baru masuk Islam. Dimaklumi, dan pertanyaannya kepada Rasulullah tidak salah alamat, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Allahu Akbar, innaha sunan walladhi nafsi biyadi. Allahu Akbar, itu kebiasaan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Itu kebiasaan Bani Israel ketika berkata pada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel pernah berkata pada Musa, wahai Musa, bikinlah untuk kita berhala sebagaimana mereka punya berhala. Maka Musa mengatakan pada Bani Israel, innakum qaumun tajhalun. Maksudnya kalian ini orang yang bodoh, enggak mengerti. Kita mengajarkan la ilaha illallah, maka jangan ada yang dipertuhankan kecuali Allah. Sami'na wa ata'na. Para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, ketika diingatkan oleh Nabi bahwa itu kebiasaan Bani Israel, selesai, berhenti, sami'na wa ata'na. Maka tidak ada cercaan bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka bertanya dan tanyanya kepada Rasulullah, apa salah mereka? Sedangkan Rasulullah SAW menjawab dan mereka menerima. Walhamdulillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid yang menjadi bukti yang kita bahas adalah Rasulullah SAW tidak berhenti mengingatkan mereka untuk jangan menyelisihi la ilaha illallah. Rasulullah SAW terus membela kalimat la ilaha illallah, terus menjaga kalimat la ilaha illallah. Ketika dalam satu peperangan, Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Ruwaifi'. Ya Ruwaifi', berjalanlah engkau ke seluruh pasukan, dan jangan tersisa ada qiladatan aw wataran illa qata'taha. Jangan tinggalkan ada senar-senar di leher unta, atau ada ikatan bekas busur di leher-leher unta, yang katanya untuk menolak ain atau memberi kekuatan, kecuali kau putus. Disuruh untuk memeriksa pasukannya agar bersih dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Ini tidak boleh. Jimat-jimat tidak boleh. Biasa mereka di zaman jahiliyah, kalau unta, kalau busur mereka senarnya sudah ikhlaulaqa, sudah kendor ya, kendor, mereka akan ganti yang baru. Bekasnya ini mereka gambarkan pernah dipakai perang, pernah dipakai membunuh, pernah dipakai, maka ini memiliki kekuatan. Diikatkan di unta-unta mereka dan kuda-kuda mereka dengan harapan akan memberikan kekuatan. Maka Nabi menyatakan, putuskan. Bahkan ada yang mau baiat masuk Islam, dibaiat 9, yang satu tidak dibaiat. 10 orang datang, tidak. Ya Rasulullah, engkau baiat kami semuanya kecuali dia. Iya. karena di tangannya ada wahinah. Wahinah adalah seperti kuningan yang mereka ikatkan atau yang mereka jadikan gelang di lengannya di sini untuk memberikan kekuatan pada tangannya dalam mengayunkan pedang dan agar tidak kena penyakit yang akan melemahkan tangannya. Nabi tarik, Nabi lepaskan. Dikatakan engkau tidak akan selamat kalau mita wahiya alaik, engkau tidak akan selamat kalau engkau mati dalam keadaan gelang jimat ini masih ada di lenganmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjagaan pembelaan terhadap tauhid harus mencakup kedua masalah tadi, lafzan wa makna, lafadznya dan maknanya. Jangan kita jaga lafadznya, kita sia-siakan maknanya. Jangan kita jaga lafadznya kemudian kita tidak peduli dengan maknanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran sejak pertama turun sampai akhir dari surat yang turun atau ayat yang turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina, semuanya mengandung tauhid. Imma khabarun anillah, bisa jadi dalam Quran berisi berita-berita tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan itu tauhid, tauhidul ma'rifah, pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi di dalam Quran berisi ajakan untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Ani'budullah wajtanibut taghut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Berapa ayat yang seperti itu? Beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya. Beribadahlah pada Allah, jangan menyekutukan. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan bersama Allah dalam ibadah sesuatu pun. Atau kalau bukan yang pertama dan kedua, bisa jadi Al-Quran berisi perintah dan larangan, artinya syariat. Dikatakan bahwa itu adalah konsekuensi dari tauhid, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Atau berita tentang ahli tauhid dan bagaimana Allah muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Allah ceritakan bagaimana para anbiya dan pengikut-pengikut para nabi, bagaimana Allah menangkan mereka, bagaimana Allah bela mereka. Sebaliknya, Allah kisahkan pula orang-orang kafir dan akibat jeleknya di dunia dan di akhirat. Allah adab kaum 'Ad, Allah adab kaum Thamud, Allah adab sekian banyak kaum-kaum kufar yang menentang la ilaha illallah. Maka itu contoh, siapa yang bertauhid akan Allah menangkan, dan siapa yang meninggalkan tauhid akan Allah rendahkan. Maka Al-Quran seluruhnya berisi tauhid, konsekuensi tauhid, contoh-contoh muwahhid dan contoh-contoh penentang tauhid, ila akhirih. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyatakan wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa, tiada ilah kecuali dia, ar-rahmanur rahim, yang maha rahman wa maha rahim. Rahman yang memiliki sifat rahmat, rahim menyayangi. Rahman am, umum, seluruh makhluk mendapatkan rahmat Allah di dunia ini. Orang kafir pun mendapatkan oksigen, mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki di dunia ini. Itu rahmannya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merahmati hanya kaum mukminin nanti di akhirat. Adapun bagi mereka orang-orang kafir dalam neraka jahannam, Allah haramkan seteguk air pun untuk mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah berkata la tattakhidu ilahain itsnain, jangan kalian jadikan dua tuhan. Innama huwa ilahun wahid, maka sesungguhnya dia hanya ilah yang satu. fa'iyaya farhabun, maka kepadakulah hendaklah kalian takut. Termasuk konsekuensi tauhid, termasuk konsekuensi tauhid untuk tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalau kita membela tauhid kemudian kita takut pada manusia? Menentang Allah, menentang Rasul karena disuruh, karena takut pada manusia. Ini keanehan. Kalau dia mengikrarkan la ilaha illallah, niscaya dia akan tahu bahwa pemilik jannah wan nar yang menakdirkan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia lemah, enggak memiliki apapun. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung akan menggenggam bumi ini dan menggulung langit, dan Allah akan menantang, anal malik, anal malik, aina mulukud dunya, akulah malik, akulah malik, akulah raja, akulah penguasa, mana penguasa-penguasa dunia? Buminya di genggaman Allah, di mana itu penguasa dunia? Langit digulung oleh Allah, mana itu mereka manusia? Seperti anai-anai yang diterbangkan angin. Aina mulukud dunya, mana raja-raja dunia? Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah, siapa yang berdoa kepada Tuhan lain selain Allah, maka la burhana lahu, dalam keadaan dia tidak punya bukti, tidak punya dalil, enggak punya alasan apapun, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir enggak akan selamat, enggak akan mendapatkan falah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, perhatikan kalimat ini. Pelajaran baru lagi bagi kita tentang konsekuensi dari tauhid. Jangan berdoa pada selain Allah. Kita mengibarkan bendera la ilaha illallah, tetapi kita berdoa pada manusia. Ya fulan, masukkan saya ke surga. Ya fulan, selamatkan saya dari neraka. Berarti engkau menganggap bahwa orang itu sebagai Tuhan, dan engkau menyelisihi la ilaha illallah, dan engkau menentang kalimat la ilaha illallah yang ada di benderamu. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jangan berdoa pada kuburan, jangan berdoa pada batu, jangan berdoa pada pohon, jangan berdoa pada jin, jangan berdoa pada makhluk. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menawarkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, kalau ada yang tanya kepada engkau wahai Rasul tentang aku, katakan aku dekat. Karena Allah di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya, sangat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu Akbar, Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maka bagi Allah semuanya dekat, enggak ada yang jauh. Katakan aku dekat, aku akan kabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku, kata Allah. Ditawarkan. Kenapa Allah tawarkan kepada kita, mintalah kepadaku, kita datang ke kuburan keramat dan kemudian meratap. Ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, ya Sheikh Maulana, Fulan Ibni Fulan. Ajib. Kamu anggap apa makhluk yang satu ini? Rasul sekalipun, Rasul, Nabi, enggak boleh kita berdoa kepadanya. Malaikat Jibril wa Mikail yang la ya'sunallah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, enggak boleh kita berdoa kepadanya. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ada yang berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Ini semua atas kehendak Allah dan kehendak kamu wahai Rasulullah. Rasulullah marah. "Aj'altani lillahi nidda?" apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahdah, bahkan itu atas kehendak Allah satu-satunya. Artinya yang mengatur alam semesta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menakdirkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah lah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak inginkan tidak terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekian banyak ayat menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk kita beribadah kepadanya dan memperbudak diri kita kepadanya dan kita berdoa, meratap, meminta istighatsah kepadanya. Dan Allah juga menyatakan bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang diajarkan, didakwahkan oleh seluruh para anbiya. Berarti siapa yang membela la ilaha illallah, berarti dia membela dakwahnya seluruh para nabi. Bukankah itu besar? Bukankah itu dakwah yang agung? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah, telah ada pada diri Ibrahim uswah hasanah. Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada contoh teladan yang baik. Pada diri Ibrahim walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ai para anbiya, yang bersamanya dari seluruh nabi-nabi. Itu contoh teladan yang baik yang ada pada Ibrahim dan yang bersamanya dari para anbiya. Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya masing-masing, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata Allah, ada contoh teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi-nabi yang bersamanya. Bersamanya dalam akidah, bersamanya dalam tauhid, bersamanya dalam dakwah. Karena seluruh anbiya dikatakan oleh Rasulullah SAW ikhwatun li allah, seperti saudara sebapa. Ibunya beda-beda, bapaknya satu. Demikian pula para anbiya, syariatnya berbeda-beda tetapi akidahnya sama. Apa kata mereka para anbiya? Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian para penyembah-penyembah selain Allah, kaum musyrikin. Kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ingkari kalian, kami tidak suka kalian, dan antara kami dengan kalian ada permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak cinta kepada orang kafir manapun yang menyembah selain Allah. Kita tidak cinta pada mereka, kita benci mereka. Tetapi jangan khawatir, ahlu sunnah tidak akan menumpahkan darah mereka atau membunuh mereka. Kita akan katakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami ingatkan, kami ajak, kami peringatkan, kembalilah pada Islam, kembalilah pada tauhid, jangan berbuat kesyirikan, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Itu dakwah. Diterima walhamdulillah. Kalau tidak diterima, la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Kami hanya akan berkata pada Allah, ya Allah, kami sudah sampaikan. Karena Allah katakan pada nabinya dan rasulnya, wa ma alaika illal balaghul mubin. Tidaklah atasmu kewajiban kecuali penyampaian. Wa ma alaika illa al-balagh. Tidaklah atas kamu kecuali penyampaian. Maka kita sudah sampaikan, ya, alhamdulillah. Mau masuk Islam, mereka sendiri yang mendapatkan kebaikannya dari Allah. Mereka tidak mau menerima, mereka sendiri yang bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak boleh suka, cinta pada orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan menentang la ilaha illallah. Ini juga pembelaan terhadap tauhid. Karena kita cinta dengan kalimat tauhid, maka otomatis kita benci pada mereka yang menyelisihi la ilaha illallah. Itu wajar dan itu sungguh-sungguh sangat wajar. Kalau engkau ridho dengan berbagai macam penyimpangan dan kesyirikan, berarti engkau tidak cinta pada kalimat la ilaha illallah. Harus ada al-wala'u wal-bara'. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka yang namanya tauhid adalah benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mencintai sesembahan-sesembahan yang lainnya. Seperti para anbiya yang Allah katakan contoh teladan yang baik, yang menyatakan kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan-sembahan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menciptakan manusia dan jin untuk satu hikmah, juga tauhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, kecuali agar kalian, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu tauhid. Berarti besar sekali tauhid. Sampai penciptaan manusia dan jin ternyata hikmahnya adalah untuk diperintah, untuk disuruh agar bertauhid, agar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Apa itu ibadah? Kata Al-Qurtubi, aslul ibadah at-tadhallul wal khudu', merendah dan tunduk. Itu asal ibadah. Makanya sangat tepat kalau diterjemahkan dengan perbudakan. Karena ada unsur merendahkan diri di hadapan Allah dan ada unsur mentaati. Karena merasa kami dimiliki oleh Allah, Allah yang memiliki kami para hamba, maka tentunya wajar bagi kami untuk menghambakan diri dan memperbudak diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya termasuk penghambaan adalah ketaatan. Baik, kembali pada pembelaan tauhid. Berarti siapa yang membela tauhid harus membela ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus membela ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadah hiya ta'atullah bimtithali ma amara Allah ala alsin ar-rusul. Kata beliau rahimahullah bahwa yang namanya ibadah adalah mentaati Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa makna la ilaha illallah? Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maknanya sangat luas, tidak hanya pada salat, puasa dan haji. Yang namanya ibadah maknanya lengkap, ismun jami'un, nama yang mencakup, likulli ma yuhibbuhu Allah, yang mencakup segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, semua yang diridhoi oleh Allah, semua yang dicintai oleh Allah, semua yang membuat Allah ridha, maka itu ibadah. Apakah ucapan ataupun perbuatan? Apakah yang tampak ataupun yang tidak tampak? Semuanya ibadah. Amalan-amalan saleh, akhlak yang baik, tidak mengganggu tetangga, menghormati tamunya, menjaga keamanan di negerinya, kampungnya, itu semua amal saleh. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagai ibadah kalau didasari niat untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa madaruha 15 qa'idah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti lingkupnya ibadah ada 15. Lingkupnya ibadah ada 15. Mengapa ada 15? Kata beliau, karena ibadah itu terdiri dari 3 bentuk. Ibadah dengan lisan, ibadah dengan hati, dan ibadah dengan anggota badan. Ibadah dengan lisan artinya dengan ucapan-ucapan. Ibadah dengan hati adalah apa yang dilakukan dengan hati manusia. Dan yang ketiga, ibadah dengan anggota badan. Dan tiga ini dikatakan ibadah kalau sesuai dengan aturan-aturan syariat yang lima. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu wajibun wa mustahabun wa haramun wa makruhun wa mubah. Wajib yang diwajibkan, mustahab yang dianjurkan, haram yang dilarang, makruh yang sebaiknya ditinggalkan, mubah adalah yang tidak mengapa. Kalau dicocokkan lidah kita dalam berbicara, dicocokkan dengan lima hukum yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang anjuran diupayakan, yang makruh berusaha untuk ditinggalkan, yang mubah dibiarkan mubah. Jangan diwajibkan, jangan diharamkan. Kalau sesuai dengan lima hukum, berarti lidahmu beribadah. Demikian pula hati. Siapa yang dia cintai, siapa yang dia benci, siapa yang dia musuhi, ila akhirnya, itu pun ibadah kalau sesuai dengan yang lima. Kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya, kewajiban mencintai kaum mukminin. Sebaliknya, kewajiban untuk membenci orang-orang kafir, ini juga ibadah. Termasuk di dalam ibadah hati adalah untuk bersikap, memberikan rasa sayang, rasa cinta kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan sebaliknya menjauhi sifat hasad, dengki, dan lain-lainnya kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Kalau sesuai dengan lima hukum tadi, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, ila akhirnya, maka dia dalam keadaan beribadah dengan hatinya, tinggal anggota badan, tangan dan kakinya, mata dan telinganya. Kalau semuanya disesuaikan dengan hukum tadi, yang Allah wajibkan, dengan tangannya dia kerjakan. Seperti sholat, tangannya diwajibkan untuk beribadah, kakinya diwajibkan untuk beribadah, ila akhirnya. Wajihad fi sabilillah, juga dengan kaki, dengan tangan, ila akhirnya. Mata juga tidak melihat yang haram dan melihat yang wajib, disuruh untuk membaca, ila akhirnya. Telinga juga mendengarkan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan untuk mendengar apa yang diharamkan oleh Allah. Berarti dia beribadah dengan anggota badannya. Berarti lima pada lidah, lima pada anggota badan, lima pada hati. Ada 15. Wa madaruha 15 qa'idah. Kata Ibnu Qayyim, lingkupnya ibadah itu ada 15 tadi. Siapa yang menyempurnakan 15 tadi, berarti dia sempurna ibadahnya. Siapa yang tidak menyempurnakan 15 tadi, berarti dia belum menyempurnakan ibadahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang karenanya Allah ciptakan manusia dan jin, yang karenanya Allah ciptakan alam ini, barakallahu fikum, agar ditegakkan kalimat tauhid. Maka sungguh keterlaluan mereka yang membenci kalimat tauhid. Sungguh besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang menentang tauhid, menentang la ilaha illallah. Kaum Nasrani ketika menyatakan Allah memiliki anak, Allah sudah menyatakan dengan sangat kerasnya. Allah katakan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak berbicara kecuali dusta. Karena menentang tauhid. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak sama dengan makhluknya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sebanding, enggak ada yang sepadan dengannya. Subhanahu wa ta'ala. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulutnya ketika mereka menentang tauhid. Bahkan Allah katakan dalam ayat lain dalam surat Maryam, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung itu runtuh, hampir-hampir bumi terbelah ketika mereka berkata bahwa Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Kurang ajar sekali. Maka na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Dan ini keluarnya dari mulut orang-orang kafir, pencercaan terhadap la ilaha illallah, pelecehan terhadap la ilaha illallah. Enggak mungkin keluar dari seorang muslim. Karena keislamannya akan batal. Enggak mungkin akan keluar dari seorang muslim. Kecuali kalau dia munafiqan khalisan, munafik murni 100%, dia kafir, pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, pura-pura masuk Islam atau menyusup di tengah-tengah kaum muslimin sebagai muslimin kemudian berbicara, yang dikatakan pendeta bersarung. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kalimat la ilaha illallah sangat tingginya, sangat mulianya. Bahkan hikmah penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain, yang artinya untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk disuruh agar beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu an yutraka sudah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Kata Imam Syafi'i, maksudnya apakah manusia akan dibiarkan begitu saja sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang? Itu maknanya. Apakah manusia diciptakan di dunia ini begitu saja tanpa ada tugas, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Tidak. Allah menciptakan kita manusia untuk satu hikmah. Allah menciptakan jin untuk satu hikmah. Hikmahnya adalah ibadatullahi wahdah. Hikmahnya adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Sebagaimana tafsir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyatakan illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata beliau radhiyallahu taala anhu, illa liya'budun maknanya illa li'amurahum an ya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar aku suruh mereka untuk beribadah kepada aku, aku suruh mereka untuk mengesakan aku dalam ibadah. Karena kalimat berikutnya dari Ali, an yuwahhiduni wa ad'u ila ibadati, agar mereka mengesakan aku dan agar mereka beribadah kepadaku. Ikhwani fi din a'azzakum, demikian pula tafsir dari Mujahid rahimahullah, mana kalimat illa liya'budun illa li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah, untuk aku larang. Berarti manusia di dunia ini hidup, dilahirkan oleh Allah Ta'ala. Ini dilahirkan dari Adam alaihi salam. Seluruh turunan anak Adam adalah karena Allah memiliki kehendak, memiliki hikmah, yaitu agar kalian mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Siapa yang hidup di dunia tetapi dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti syariatnya, berarti dia berkhianat. Hidup tetapi bukan untuk hikmah kenapa dia hidup. Dia hidup di dunia, dia makan dari rizki Allah, dia minum dari rizki Allah, dia memakai pakaian dari rizki Allah, tetapi untuk bermaksiat kepada Allah. Maka ini keterlaluan. Mengkhianati apa yang Allah katakan, aku ciptakan kamu itu untuk ibadah, bukan untuk cari dunia, berlomba-lomba dengan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak harta sampai kalian masuk liang kubur, kata Allah. Kenapa? Itu bukan tujuan hidup. Kalau itu tujuan hidup, nasallahu salam al-afiyah, apa bedanya mereka dengan binatang? Apa bedanya mereka dengan sapi? Pokoknya makan. Pokoknya kawin. Ada lawan jenis akan dikawini. Tidak tanya anak siapa, itu sapi. Enggak tanya mahram atau bukan mahram, itu sapi. Enggak tanya makanan ini halal atau haram punya siapa, enggak akan nanya. Ada makanan dimakan. Ada lawan jenis dinikahi. Manusia tidak demikian, manusia ini mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Dimuliakan dengan agama agar mereka menjadi benar-benar manusia. Tetapi kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kau lihat bagaimana mereka yang menyembah hawa nafsunya? Ini juga menyelisihi tauhid, karena menyembah hawa nafsunya sendiri, apapun yang diingin hawa nafsunya, dia tidak peduli, dia akan kerjakan. Enggak peduli larangan Allah, enggak peduli larangan Rasulullah, enggak peduli dengan syariat Allah SWT sama sekali. Maka dia ya'budul hawa, menyembah hawa nafsu. Apa jadinya? Kata Allah, inhum illa kal an'ami balhum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ikhwani fidina azamlakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menurunkan sekian banyak perangkat-perangkat bagi kita untuk mudah mengenali agama. Kami berikan, kata Allah, mata buat kalian. Kami berikan pendengaran untuk kalian. Kami berikan hati untuk kalian. Agar kalian mempelajari la ilaha illallah. Mengamalkan la ilaha illallah. Tetapi kalau perangkat-perangkat itu dipakai bukan sebagaimana mestinya, dipakai bukan untuk mempelajari agama ini, maka sungguh orang ini menyia-nyiakan apa yang Allah berikan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati enggak mau memahami, mereka punya mata enggak mau melihat, mereka punya telinga, mereka tidak mau untuk mendengar. Maka mereka lah yang kata Allah, inhum illa kal'anam. Apalagi? Ikhwani fiddin a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, yaqulu Allah ta'ala li ahli an-nar ahwan ahli an-nari 'adaba. Allah berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan, penduduk neraka yang paling ringan, kata Allah, lau kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, kalau engkau memiliki dunia dan seisinya, apakah engkau mau menebusnya agar engkau bisa selamat dari azab ini? Ini azab neraka yang paling ringan. Maukah engkau menebus dengan seluruh dunia dan seisinya kalau kau punya? Fayaqulu na'am, kata hamba tadi, tentu aku akan tebus diriku dengan seluruh harta yang aku punya walaupun sepenuh bumi. Udah enggak bisa dengan angka triliun, enggak bisa. Dunia dan seisinya, seluruh emas yang ada dalamnya, seluruh perak yang ada dalamnya, seluruh mutiara yang ada dalamnya, seluruh kekayaan yang di atas permukaan tanah ataupun yang di dalam tanah yang ada, seluruhnya jadikan tebusan, pengen selamat. Apa kata Allah? Qad aradtu minka ma huwa ahwan min hadha, padahal aku minta darimu di dunia lebih ringan dari itu. Aku tidak meminta engkau menebus dengan dunia dan seisinya, tidak. Dalam keadaan engkau masih di punggung anak Adam, masih calon-calon turunan Adam, aku hanya meminta la tusyrik bi, jangan sekutukan aku. Jangan kau pertuhankan selain aku. Jangan pertuhankan siapapun bersamaku. Aku akan hisab engkau. Artinya akan diterima pahalanya akan dimaafkan dosa-dosanya. Wala udkhilukan nar, aku enggak akan masukkan kamu dalam neraka. Fa abaita illa syirik, tapi engkau menolak. Engkau tetap berbuat syirik. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, padahal Allah sudah berkata, aku tidak minta dunia dan seisinya, aku minta engkau tidak syirik. Aku hitung. Engkau tidak syirik, engkau masih muslim. Dosa-dosa masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahimin wa ghafurur rahim. Fa baita illa syirik, tapi engkau menolak, engkau tetap berbuat syirik. Ikhwani fillah azzaqallahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya pembelaan tauhid adalah penjagaan terhadap tauhid tersebut pada diri kita, pada keluarga kita, pada saudara-saudara kita, pada kerabat kita, pada masyarakat kita, pada kaum muslimin seluruhnya. Itu makna pembelaan terhadap tauhid yang sesungguhnya. Bukan pembelaan dohir saja, tetapi pembelaan yang lahir dan batin. Menjaga akidah la ilaha illallah, menjaga tauhid dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Nasallahu salamul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.